Alhamdulillah binikmatihi tatimus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال ايضا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، حاضرين جماعه جمعه رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama yang hendak khatib sampaikan adalah hendaknya kita kembali berupaya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kita bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur. Kemudian kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan juga para jamaah sekalian agar senantiasa untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan bekal yang paling utama bagi kita untuk menuju akhirat kelak. Sebagaimana Allah firmankan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Maka berbekallah kalian. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketenangan hidup merupakan dambaan bagi setiap manusia. Namun pada kenyataannya, banyak orang yang masih tidak bisa menemukan ketenangan hidupnya. Banyak orang yang tidak bisa merasa tenang. Di antara sebabnya adalah karena dia terlalu sibuk dengan duniawi saja. Dia teralihkan dengan kesibukan-kesibukan dunia. Dia teralihkan dengan ambisi-ambisi duniawi saja. Yang mana sesungguhnya ambisi-ambisi dunia itu diperbolehkan. Akan tetapi kesibukannya tidak diarahkan, tidak ditata sehingga bisa mengantarkan dia kepada kelalaian. Kesibukan duniawi yang apabila diarahkan sebenarnya bisa membuat amalan-amalan kebaikan yang menjadi bekal untuk menuju akhirat tidak dikontrol sehingga bisa menyebabkan manusia lalai sehingga dia tidak bisa tenang dalam hidupnya. Ditambah lagi, di samping kesibukan duniawi tadi, manusia seringkali merasakan iri. Setiap ada orang lain yang mendapat kenikmatan, biasanya orang yang terkena penyakit di hatinya, dia akan merasakan iri. Dia ingin dirinya seperti orang yang mendapat nikmat tersebut. Atau bahkan yang lebih buruk, dia dengki. Dia ingin kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain hilang dan berpindah kepada dirinya. Padahal pada hakikatnya kehidupan ini hanyalah sesaat. Mungkin hidup hanya sampai usia beberapa puluh tahun saja. Mungkin rasa puas akibat nikmat dunia hanyalah sebentar saja. Setelah itu hatinya akan merasa gersang, dan akhiratnya entah bagaimana nasibnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Di sisi lain, sebenarnya ada juga orang-orang yang berusaha untuk benar-benar hidup dengan tenang dan bahagia. Namun, dia tak juga meraihnya. Lantas bagaimanakah sebenarnya kiat-kiat untuk mencapai ketenangan tersebut? Di antara beberapa kiat yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama adalah memperbaiki kualitas iman dan ibadah kita. Kiat yang pertama ini merupakan kiat yang paling penting. Kita akan hidup tenang jika kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada diri kita, maka kita akan tenang jika kita memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hidup ini akan tenang ketika bisa kita isi dengan ibadah, bukannya larut dengan kesibukan-kesibukan duniawi dan tenggelam dalam ambisi-ambisi duniawi yang seringkali membuat hidup tidak tenang. Jika kita ingin tenang, mari perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kualitas salat kita. Salat adalah sumber dari segala ketenangan. Jika seseorang lalai dalam salatnya, maka jiwanya akan gelisah dan hatinya akan kosong. Salat bukan sekedar kewajiban, tetapi salat merupakan kebutuhan dari jiwa kita. Tanpa salat, maka hati akan menjadi gersang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salawat wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Maka datanglah setelah mereka pengganti yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran surat Maryam ayat ke-59. Salat adalah tiang agama dan salat adalah sumber dari ketenangan hati. Dengan khusyuk dalam salat, hati kita akan lebih tenang dan jiwa kita akan lebih damai. Tetapi jangan hanya mengejar kuantitas salat saja, tetapi perbaiki juga kualitasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait karakteristik orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang di dalam salatnya mereka itu khusyuk. Allah menyifati orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dengan keberuntungan. Lalu yang kedua adalah memperbanyak zikir dan doa. Di antara sumber ketenangan hidup yang paling penting adalah dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau kita istilahkan dengan zikrullah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala, ingatlah atau ketahuilah, karena makna ala ini adalah tanbih atau peringatan, yaitu berikan perhatian pada ayat setelahnya. Ala, ketahuilah, bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir dan doa adalah cara yang ampuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk menenangkan hati kita. Hati yang sering berzikir akan jauh dari kegelisahan dan ketakutan. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita hidup antara batas syukur dan juga sabar. Jangan sampai kita melewati dua batas ini. Syukur dan sabar. Apabila kita mendapatkan kenikmatan, maka batasi dengan syukur. Jangan sampai kita takabur. Apabila kita mendapat ujian, batasi pula dengan sabar. Jangan sampai kita bersifat putus asa. Dan perlu diketahui bahwasanya syukur bukan sekedar membangga-banggakan diri di medsos ketika mendapatkan kenikmatan. Bukan sekedar menceritakan kebahagiaan, tetapi tentang bagaimana kita memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan dengan memanfaatkannya atau mempergunakannya kepada hal-hal yang baik yang Allah ridhai. Jika kita mendapatkan nikmat berupa harta, maka pergunakanlah di jalan Allah. Gunakan untuk bersedekah, berinfak, menafkahi keluarga. Bila kita mendapatkan kenikmatan berupa istri, berupa keluarga, maka hendaklah kita tuntun menuju surga. Jika kita mendapatkan kenikmatan berupa anak, kita upayakan untuk mendidiknya menjadi anak-anak yang soleh. Demikian pula ketika mendapat ujian, hendaknya kita batasi dengan sabar. Dan sabar itu bukan sekedar diam, pasrah. Sabar itu bukan sekedar menerima keadaan apa adanya, tetapi juga agar terhindar dari sifat putus asa. Dan putus asa bukan berarti orang yang berputus asa itu dia seperti orang yang bengong saja. Bukan berarti putus asa itu bermakna orang terlarut dalam kesedihan atau bahkan mungkin bunuh diri. Putus asa bisa dikatakan putus asa apabila seseorang itu menyalahkan keadaan, apabila seseorang itu berburuk sangka kepada Allah seolah-olah Allah tidak memberi jalan. Itu merupakan putus asa. Maka hendaklah batasi dengan sabar ketika kita mendapat ujian, baik itu ujian yang bersifat negatif berupa bencana maupun ujian yang berupa kenikmatan. Karena nikmat kadang-kadang bukan bermakna positif, tapi nikmat kadang-kadang mengantarkan kepada kesesatan atau ujian yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait tentang hidup antara syukur dan sabar ini. Beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairan. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar. Fakana khairan lahu. Wa in asabathu darra sabar. Fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya adalah kebaikan. Beliau bersabda demikian. Seluruh urusan orang mukmin adalah kebaikan. Yaitu bila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Maka itu baik baginya. Dan bila dia tertimpa musibah, ia bersabar. Maka itu pun baik baginya. Kemudian yang keempat, agar kita mendapatkan kehidupan yang tenang adalah menjauhi sifat iri dan hasad atau iri dan dengki. Iri dan dengki atau hasad ini merusak hati dan menghalangi ketenangan. Kadang seseorang sudah hidup dengan penuh nikmat dan kemudahan, tetapi ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, maka kemudian rasa iri ini muncul di dadanya. Dan rasa iri ini akan mengubah kehidupannya menjadi sempit dan susah. Kejadian tentang iri ini nyata adanya. Berapa banyak pemberitaan-pemberitaan di media sosial yang mungkin telah kita baca, kasus tindak kriminal diawali dari rasa iri dan dengki. Bahkan kriminalitas pertama di dunia diawali dari iri dan dengki. Allah berfirman terkait dengan dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, yang barangkali kita sudah familiar dengan kisah ini. Qabil dan Habil bukan hanya iri soal perjodohan yang silang itu saja. Bukan tentang cerita Qabil dan Habil iri karena dinikah, yang satu dinikahkan dengan anak yang jelek, yang satu dinikahkan dengan anak yang cantik. Tapi juga iri dalam aspek yang lainnya. Contohnya dalam peribadatan. Di saat Habil memberikan persembahan kepada Allah dengan hasil yang terbaik, Qabil mendapatkan hasil yang Qabil memberikan hasil yang buruk, sehingga yang diterima adalah milik Habil. Wajar, karena itu hasil yang terbaik, sehingga Qabil pun iri. Dan banyak lagi lainnya. Kemudian kisah ini tentu kita sudah familiar bahwasanya berakhir dengan pembunuhan, yaitu Qabil membunuh Habil, yang semuanya berawal dari sifat iri. Kemudian yang kelima, hendaknya kita hidup sederhana dan tidak banyak gengsi. Orang yang banyak gengsi, maka dia akan mendapatkan banyak tekanan dalam hidupnya. Seringkali orang tidak bahagia dikarenakan gengsinya. Orang yang gengsi, dia akan hidup melebihi batas kemampuan dan hanya mengejar gengsinya saja. Gengsi dan gaya hidup berlebihan akan membebani jiwa dan membuat hidup tidak tenang. Maka sederhana dan cukup adalah jalan untuk kebahagiaan dan ketentraman. Allah berfirman mensifati dengan sifat hambanya yang beriman di surat Al-Furqan ayat ke-67. Bahwasanya orang yang beriman itu adalah walladzina idza anfaqu lam yasrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan yang demikian, yaitu pembelanjaan itu tidak berlebihan dan juga tidak kikir, mereka berada di tengah-tengah tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan, yaitu 5 kiat untuk meraih kehidupan yang lebih tenang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dzam. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Jamaah ibadah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama kita telah menyimak bersama bahwasanya beberapa kiat untuk mendapatkan hidup yang tenang, di antaranya adalah dengan perbaiki kualitas iman dan ibadah kita. Kemudian dengan perbanyak zikir dan doa, dan kemudian hidup dengan sabar dan syukur. Kemudian hidup dengan menjauhi sifat iri dan dengki. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah hidup dengan sederhana dan tidak gengsi. Kemudian ada satu hal yang penting lagi yang akan membuat hidup kita menjadi lebih tenang, yaitu dengan menjauhi dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat ini adalah salah satu sebab utama hidup menjadi tidak tenang. Sebab utama hidup menjadi gelisah, penuh dengan beban batin dan jauh dari ketentraman hati. Allah Subhanahu, dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan muncul satu titik hitam di hatinya. Dalam hadis ini Rasulullah menerangkan bahwasanya dosa akan membuat hati pemiliknya menjadi terpenuhi dengan noda. Noda tersebut akan bertambah seiring banyaknya dosa yang ia perbuat. Dengan noda-noda tersebut, maka hati akan menjadi gelap. Hati tak bisa lagi menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dosa tersebut, hati akan terbebani dengan beban sosial, beban mental, yang mana Allah sendiri yang membuatnya tidak tenang dikarenakan dosa tadi. Oleh karena itu, marilah kita jauhi faktor keenam ini, yaitu tidak menjauhi dosa dan maksiat. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga dari yang sedikit ini dapat kita amalkan sehingga membuat hidup kita menjadi lebih tenang. Mari kita perbaiki kualitas ibadah kita dan kita dekatkan diri kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki hati. Allah lah yang mampu membalikkan kondisi hati kita dari yang terpuruk menjadi lebih tenang. Demikian, marilah kita tutup khutbah pada hari ini dengan salawat dan doa bersama. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika husni 'ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yastajabu laha. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazn, wa na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal, wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhl, wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma taubatan nasuha qabla al-mamat. Allahumma taubatan nasuha qabla al-mamat. Allahumma taubatan nasuha qabla al-mamat. Allahumma ihdina wa saddidna. Allahumma ihdina wa saddidna. Allahumma ihdina wa saddidna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.